salat. Izan abda layan tarifu min salatihi walam yumtab lahu minha illa nisuha illa tulufuha hatta qal ila usuhuha. Wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal laysa laka min salatika illa ma'akalta minha. Dalam hadis sunan kata juga di hadisnya Hasan, sunan dimaksud adalah sunan gaw. Dari Ammar bin Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya, seorang hamba yang sarifu min sholati, dia menyelesaikan bubar dari sholatnya dan tidak tercatat untuknya pahala dari sholatnya kecuali setengah, kecuali sepertiga, kecuali seperempat dan seterusnya sampai kecuali sepersepuluh. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, engkau tidaklah mendapatkan pahala dari sholatmu kecuali sekadar yang engkau pikirkan dari sholatmu. Kalau selama sholat yang mikirkan sholat itu cuma setengah bagian, ya dapat setengah. Kalau seperempat bagian, ya dapat seperempat dan seterusnya. Wa la illa yumar fi i'adati sholati inda aktsara ulama'i, lakin yumar bi an ya'tiya min at-tawwa'ati bima yajibu naqsa fardhihi. Ma'lumun anna man hafadha ala salawati fi khushu'iha al-batini wa amaliha al-zahirati wa kana yakhsha Allah al-khashyata alati amarahu biha fa innahu ya'ti bil wajibati wa liya'ti kabiratan wa man ata al-kabaira misla zina aw istarqata aw yusufa al-khamra aw yusufa al-khamri wa ghayra dhalika فلم تكن ايات هذا ما تقدمه من تلك الخشيه والخشوع والنور وان بقي اثر التصديق في قلبه وهذا من الايمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرات. هذا demikian tentang pahala orang salat yang tidak khusyuk, meskipun orang yang sholat dan sholat itu tidak khusyuk tidaklah diperintahkan untuk mengulangi sholat menurut mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama berpendapat seandainya ada orang yang sholat dan sholatnya itu tidak khusyuk, ya, selama sholat dia mikirkan banyak hal, maka menurut mayoritas ulama tidak ada kewajiban untuk mengulang sholat. Namun apa yang harus dia lakukan? Lakin yuk maafkan, tapi dia diperintahkan untuk melakukan menyata tawa'at, melakukan amal-amal sunnah, salat-salat sunnah yang bisa menutup kekurangan salat fardunya. Dan satu hal yang maklum, satu hal yang telah diketahui, bahasanya siapa yang rutin melakukan salat dengan khusyuk, kekhusyukan dengan khusyuk al-fatih yang ini ada di dalam hati dengan amal-amal sholat yang zahir, yang nampak pada anggota badan, dan dia merasa takut kepada Allah dengan rasa takut yang Allah perintahkan, maka orang ini telah melakukan sesuatu kewajiban dan tidak melakukan dosa-dosa. Faman ataka ba'ira, dan siapa yang melakukan dosa-dosa besar macam zina, mencuri, minum khamar dan yang lainnya, lapisnya pastilah hilang khusyuk, rasa takut, kekhusyuan dan cahaya yang ada di dalam hatinya. Meskipun masih tersisa aslu tasdik, pokok dari percaya dalam hatinya, maka khusyah yang hilang, khusyuk yang hilang dan cahaya yang hilang, itulah iman yang dicabut dari diri seseorang hingga fi'lil kabirah, ketika melakukan dosa besar. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasni azani hina yasni wa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina dan tidaklah orang yang beriman pada saat berzina. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri dan dia beriman pada saat mencuri. Maka yang dimaksud tidak beriman, yang hilang iman di situ adalah hilangnya rasa takut, hilangnya khusyuk dan hilangnya cahaya. Fa'inal muttaqin, maksudnya orang yang bertakwa, kama wasafahumullahu biqaulih, bagaimana ya sifat yang Allah ceritakan tentang mereka dalam firman-Nya, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Wa ihwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yastirun. sedangkan kawan-kawan setan, maka setan membantu mereka bilghayi dalam kesesatan, tsumma la yasturun, kemudian mereka pun tidak berhenti. Makna ayat kata Syekhul Islam, wa ikhwanu syayatin tamudduhum asyayatinu bilghayi tsumma la yasturun. Qala Ibn Abbas, innal insa taqsu 'an sayyi'at, wala syaitan tumsiku anhu, fa idza lam yusir faqiya qalbu fi ghayyin wa syaitan yahutuhu fi ghayyihi wa in kana atasiku fi qalbi lam yakdhib fadhalika nuru wal ibsaru wa tilka al khashyatu wal khawfu yakhruju min qalbihi wa hadha kama ana al insana yaghmidu 'ainayhi fala yara shay'an wa illam yakun 'ama fa kadhalika al qalbu bima yakhshahu min ghayri dhunubi la yusiru al haqqa wa illam yakun 'ama fa 'ama al kafir. Makna ayat surah Al-Araf ayat 202, dan kawan-kawan setan, maka setan membantu mereka. Dia tidak buta. Maka demikian juga hati itu bisa bima yang syahu disebabkan karena tertutupi min ghairil dzunub berupa kotoran dosa, maka la yudrikul haqqo, maka tidak bisa melihat mana kebenaran dan mana yang bukan, meskipun hati tersebut bukanlah hati yang buta sebagaimana butanya hati orang kafir. Maka orang yang beriman yang terus menerus berbuat maksiat karena tidak menyadari maksiat adalah maksiat dan kesalahan, maka itu adalah satu hal yang tidak aneh digambarkan oleh Syekhul Islam bagikan orang yang tidak buta namun tidak bisa melihat cahaya. Kenapa? Karena memejamkan mata. Ini orang yang beriman ini hatinya tidak buta. Kenapa kau terus menerus berbuat maksiat? Karena hatinya sedang tertutup kotoran dosa. Maka dia tidak bisa melihat dosa itu sebagai satu hal yang benar-benar dosa. Wahabat Syaikhul Asar pada Ahmad bin Hanbal di kitab Iman hadisan Yahya bin As'ad anil Hasan. An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, yunza' minhul imanu fa'intaba u'aita ilaihi. Waqal hadasana Yahya an'awqal qalal hasan yunza'minhul imanu kama jama kadarika fa'in roja'a roja'ahul imanu. Waqala Ahmad hadasana Mu'awiyah an'abi Ishaq an'awza'i qal waqad kuntu lizuhri inna taqal hadal haditha fa'yasni azani inna yasni wa mu'min فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا فَمَا هُوَ قَالَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَكَرِهَ مَسْأَلَةَ عَنْهُ وَقَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِبُلْمَنِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ الْبَعَثَ زَوَجْنَاهُ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ زَانٍ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ نُورَ الْإِيمَانِ فَإِنْ شَاءَ أَيَرُدَّهُ رَدَّهُ وَإِنْ شَاءَ أَيَمْنَعَهُ مَنَعَهُ. وَقُلَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْيَانُ بْنُ عَمْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يَقُولُ إِنَّمَا الْإِيمَانُ كَثَوْبِ أَحَدِكُمْ يَلْبَسُهُ مَرَّةً وَيَخْلَعُهُ أُخْرَى. وكذلك رواه بإسناده عن عمر وروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفي حديث عن أبي هريرة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا زان الزاني خرج منه الإيمان فكان كالذلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. وهذا إن شاء الله يبسط في موضع آخر. Dan demikian terdapat dalam berbagai riwayat bagaimana riwayat yang ada dalam kitab Al-Iman karya Imam Ahmad bin Hanbal dari Hasan, lihat footnote dari Hasan Basri berarti yang hadis mursal mursal dhahih. Nabi SAW mengatakan iman dicabut dari orang yang melakukan maksiat. Fa'in taba u'ida ilaihi, jika dia bertobat maka iman tersebut dikembalikan kepadanya. Apa yang dicabut? Yang dicabut adalah kamal iman, bukan keseluruhan iman sebagaimana tadi dijelaskan oleh penulisan. Asal tasdik ada dalam hatinya, namun apa yang dicabut? Al-khusyah. Apa yang dicabut? Cahaya dalam hati dan seterusnya. Kemudian terdapatnya dan perkataan Al-Hasan Al-Hasan Rafi mengatakan yujanibul imanu, iman itu ada di sampingnya atau menjauhinya. Maka maka dalika senama dia berbuat maksiat. Fa'in roja'a, maka jika dia bertobat, jika dia kembali kepada Allah, artinya bertobat, roja'ahu imanu, maka iman kembali ke dalam dirinya. Kemudian dari Auza'i, Auza'i berkata kepada Zuhri, ketika Zuhri menyebutkan hadis ini, tidaklah berzina orang yang berzina dan dia beriman ketika berzina. Maka Auza'i berkata kepada Zuhri, fa'inaum yakulun, banyak orang mengatakan, orang yang terpengaruh, faham khawarij. Fa'ilam yakun mu'minan sama huwa. Kalau ketika dia berbuat zina itu tidak beriman, lalu apa statusnya? Maksudnya kalau tidak beriman berarti kafir. Qal, maka Zuhri angkara dari kami hal tersebut dan tidak menyukai pertanyaanku tentang hal itu. Dan Mujahid dan Ibn Abbas Rasulullah Anhumah, Ibn Abbas berkata kepada budak-budaknya yang laki-laki, atau seperti juga dimaknai pada anak-anaknya yang laki-laki, budak bisa artinya anak, bisa artinya budak laki-laki. Siapa yang ingin menikah di antara kalian, ngomong nanti tak nikah. Layak ni minkum dzalik. Kenapa? Karena tidaklah salah satu dari kalian berbuat zina kecuali Allah akan cabut darinya dengan iman. Dan jika Allah berkehendak untuk membalikannya, maka Allah akan kembalikan. Dan jika Allah berkehendak untuk mencegahnya, maka Allah akan mencegahnya. Kemudian dari Abu Hurairah, anhu kana yaqul, Abu Hurairah mengatakan, mauquf kata Abu Hurairah, inama iman kasau bi ahadikum. Sesungguhnya iman itu bagikan pakaian. Yalbasuhu maratan, yang dipakai oleh seseorang, yang bisa dia pakai dalam satu ketika dan dia bisa copot di kesempatan yang lain. Kayak pemisalan Jawa, Jawa itu bilang, menyebut agama itu agemban. Agemban itu pakaian. Jadi kalau ini iman, Maka yang bisa copot adalah kamalul iman wajib, bukan ahlul iman. Jika orang melakukan maksiat, maka ketika itu imannya copot, bagaimana pakaian seorang tercopot pada saat dia copot, pada saat dia lepas. Demikianlah dilihatkan dengan sanadnya dari Umar, perkataan semacam itu. Dan dilihatkan dari Al-Hasan al-Basri dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataan Abu Hurairah ini. Ini juga terdapat riwayat yang mengatakan kalau ini perkataan Umar. Nama iman kasau. Terdapat perkataan Abu Hurairah. Juga terdapat riwayat yang lain yang mengatakan perkataan Umar. Bahkan ada yang menisbatkan ini adalah sebagai sabda Nabi. Akan tapi dari jalurnya Al-Hasan al-Basri secara mursal. Sudah dalam hadis Abu Hurairah yang marfu sampai Nabi mengatakan, jika seorang itu berbuat zina, maka keluarlah iman dari dirinya, seakan-akan iman itu adalah naungan yang ada di atas kepalanya. Maka jika dia mencabut dirinya dari zina, artinya bertobat, raja'ailah iman, maka iman itu kembali lagi kepada dirinya. Al-Bani mengatakan hadithun saat itu, hadith yang kuat. Wala insyaAllah, dan masalah ini tentang masalah iman yang hilang, insyaAllah akan dibahas di mobil atau di tempat yang lain. Kemudian pasal berikutnya, dan ini kembali lagi kepada pokok permasalahan. Pokok masalah Syekhul Islam sedang membahas faedah bahasanya peniadaan nama itu adalah maknanya berarti adalah peniadaan atau jika hilang satu hal yang wajib maka bisa ditiadakan nama. Maka jika hilang sesuatu yang wajib dalam iman maka bisa dikatakan tidak beriman. Dan jika dikatakan jika hilang sesuatu yang wajib dalam sholat maka bisa dikatakan tidak ada sholat. Ini di pasal ini kita kembali kepada pokok masalah tentang masalah kaidah bahasanya jika sesuatu yang wajib itu hilang, hal yang wajib dari sesuatu itu hilang maka boleh dikatakan sesuatunya hilang. Maka sesuatu yang wajib dalam sholat itu hilang maka bisa dikatakan hilang sholat. Bila sesuatu yang wajib dalam iman itu hilang maka bisa dikatakan hilang iman. Fasalat waqad ja'at ahaditsu tanaza'a an-nasu fi sihhatiha mislu qawlihi la salata illa bi wudu'in wa la wudu'a liman la yadhkuru ismallah 'alayhi fa amma al-awwal fa huwa ka qawlihi la salata illa bi tahurin wa illa bi tahurin wa hadha muttafaqun 'alayhi bayna al-muslimin fa inna tahura wajibun fi salati wa inna man salata lintifai wajibin biha wa amma dhikru ismillahi ta'ala ala wudu'i fa fi wujubihi nizahun ma'rufun wa aktsarul ulama lam yujibunahu wa madhab Malik wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa huwa ihda riwayatain an Ahmad ikhtaraha al-Qarti wa Abu Muhammad وغيرهما الثاني يجب وهو قول طائفة من أهل العلم وهو روايته الأخرى عن أحمد. اختارها أبو بكر أبو العزيز والقاضي أبو يعلى وكذلك قوله لا صلاة للجار المسجد إلى في المسجد رواه القطني. فمن الناس من يضعفه مرفوعا ويقول هو من كلام علي رضي الله عنه ومنهم من يثبته كعبد الحق. وكذلك قوله لا صلاة لمن لا صيام لمن لم يبين الصيام من الليل فقرأه أهل السنن وقيل inna raq'ahu la yuslam yasiha wa inna miyasnu mawkufan ala Ibn Umar awil hafsata falaysa li ahadin ayin kita lafzan ala Rasul ma'a'annamu urisha bihi nabi al-taman al-mustaha fa'in sa'ad hadir al-fadu dalat fat'an ala wujubi hadir umuri. Fa'ilah kita sihat pada yang pun pada yang butuh pihak atau mustaqomah dan kita bersunnah. Walau yang tadi ahadina yang bilang kalau Allah wa Rasulihi ala wifki madhabihi ilam ya tabayyan min karamillahi wa Rasulihi ma yakulu ala muradillahi wa Rasulihi. Wa illa fa'akwal ulama itafiatun li kawlillahi ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam laisa qaulullahi wa rasulihi tabi'an li aqwalihi. Dan terdapat beberapa hadis yang diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Contohnya, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah pada saat berwudu. Al-Bani mengatakan, menurut beliau ini adalah hadis yang sahih karena jalur-jalurnya yang banyak, dan aku telah membawakan sebagian jalur-jalurnya di Irwaul Khali. Demikian juga di antara yang sahih karena hadis ini adalah Abdul Aziz Ibnu Ba'. Di antara ulama yang mendaifkan hadis ini dari ulama terdahulu adalah Imam Ahmad. Maka berkaitan dengan hadis ini, tidak ada la salata illa biwudu'in wa la wudu'a illa liman yadhkur ismallah alaih. Maka dalam hadis ini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, tidak ada salat bagi kecuali dengan berwudu. Maka kalimat yang pertama ini sama persis dengan sabda Nabi dalam hadis yang lain, tidak ada salat kecuali dengan wudu. Dan isi kalimat ini disepakati oleh semua kaum muslimin. Kaum muslimin sepakat orang yang tidak berwudu salatnya tidak sah. Salatnya tidak ada. Ini ijma kaum muslimin. Maka hal ini menunjukkan bahasanya berwudu itu wajib dalam salat. Sehingga Nabi meniadakan salat, menghilangkan sholat, meniadakan sholat karena hilangnya satu hal yang wajib dalam sholat. Maka berlaku-laku kaidah, jika hilang sesuatu, hilangnya sesuatu yang wajib dari satu hal, menyebabkan bolehnya ditiadakannya sesuatu tertentu. Hilangnya satu hal yang wajib dalam sholat, maka bisa kita katakan sholat tidak wajib. Hilangnya sesuatu yang tidak sholat, maka bisa dikatakan tidak ada sholat. Nah, sedangkan kalimat yang kedua dari hadis tersebut, adapun menyebut nama Allah pada saat berwudu, maka kewajibannya adalah satu hal yang diperselisihkan dengan perselisihan yang terkenal. Menurut ulama al-jumhur, tidak mewajibkan membaca basmalah menyebut nama Allah dalam wudu. Ini pendapat Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, tiga imam mazhab, dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Dan pendapat Imam Ahmad yang ini itu dipilih oleh sebagian Hanabila, yaitu Khafi, Abu Muhammad dan yang lainnya. Pendapat kedua mengatakan menyebut nama Allah pada saat berwudu itu hukumnya wajib. Inilah perkataan sejumlah ulama. Ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad. Dan di antara ulama Hanafilah yang memilih pendapat ini adalah Abu Bakar Abdul Aziz dan Qadhi Abu Ya'la dan murid-murid Qadhi Abu Ya'la. Hadis yang kedua yang diperselisihkan ulama, tidak sah salat, tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Rawdhatul Qudsi. Maka sebagian ulama membaikkan hadis ini jika disahkan sebagai marfu, sebagai sabda Nabi, dan mengatakan yang benar adalah perkataan Ali dan bukan hadis Nabi. Sedangkan sebagian ulama mensahihkan hadis ini semacam Abdul Haq Al-Bani mengatakan yang benar maksud adalah da'if jika mahfu. Dan benar adalah perkataan Ali. Maka jika hadis ini sahih, maka di sini dalil ya, wajibnya salat berjamaah untuk tetangga masjid. Dan siapa itu tetangga masjid? Semua yang mendengar adzan. Ya, semua yang mendengar adzan satu masjid itulah tetangga masjid. Ya, maka di sini karena kewajiban tidak dilakukan, tidak salat berjamaah di masjid, maka bisa ditiadakan namanya, ditiadakan salatnya. Contoh hadis yang ketiga yang diperselisihkan ulama kesahihannya adalah hadis yang bunyinya tidak sah puasa bagi orang yang di waktu malam tidak berniat berpuasa, tidak memasang niat berpuasa di malam hari sebelum terbit fajar. Al-Bani berpendapat hadis ini sahih baik mauquf ataupun marfu', karena riyad yang marfu' adalah ziyadah tambahan dari perawi siqah yang tidak bertentangan dengan riyad yang mauquf. Jadi sinilah tidak sah puasa bagi orang yang tidak memasang niat puasa di waktu malam, sebutkanlah ahlu sunnah. Ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan kalau marfu' tidak sahih, yang sahih cuma mauquf pada Ibnu Umar atau kepada Hafsah. Dan ada juga ulama yang mensahihkannya. Kesimpulannya, Syaikhul Islam kembali mengatakan falai salih ahadin, maka tidak boleh bagi seorang pun ayus kita lafzan ani rasul untuk menetapkan atau mensahihkan satu kalimat dari rasul sallallahu alaihi wasallam dan kalimat tersebut menggunakan peniadaan nama. Tidak ada wudu, tidak ada iman, tidak ada salat. Ma'anahu urida bihi nafsul kamal mustahab. Padahal dia inginkan dengan peniadaan tersebut cuma peniadaan kesempurnaan yang mustahab. Maka Syaikhul Islam mengatakan kalau orang itu mengatakan hadis-hadis tadi sahih, maka konsekuensinya dia harus mengatakan itu hukumnya wajib. Perkara-perkara tadi, perkara-perkara yang ditinggalkan tadi hukumnya wajib. Baca bismillah ketika wudu hukumnya wajib. Salat berjamaah hukumnya wajib. Salat berjamaah untuk tetangga masjid hukumnya wajib. Jika dia katakan hadis ini sahih, maka dia harus dan tidak boleh dia harus mengatakan itu wajib. Tidak boleh setelah dia sahihkan hadis-hadis tadi kemudian dia maknai dengan peniadaan di situ adalah peniadaan mustahab. Maka tidak benar jika orang mensahihkan hadis tadi, misalnya tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, dia katakan sahih namun dia katakan hukum wudu, hukum basmalah dalam wudu hukumnya mustahab. Dan tidak benar jika orang itu menyampaikan hadis tidak ada puasa bagi orang yang tidak pasang niat di waktu malam kemudian mengatakan pasang niat di waktu malam itu hukumnya tidak wajib, karena yang wajib adalah bisa dia bohong di awal Ramadan sebulan penuh, tidak perlu harus per hari. Perharinya mustahab, wajibnya sudah diborong di awal Ramadan. Maka kalau orang tersebut memilih dapat bahasanya hadis sahih, konsekuensinya kata Syekhul Islam dia harus mengatakan itu semua hukumnya wajib. Dan tidak benar ya, jika dia katakan itu hadisnya sahih namun isinya dia katakan mustahab. Dia menyampaikan hadis lagu doa tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, namun dia katakan basmalah dalam wudu hukumnya mustahab. Ini tidak benar. Fa'in sahat hadil alfa dalam kata'an ala wujubi hadil umuri. Maka jika redaksi hadis tadi itu adalah sahih dalam kata'an, maka teks-teks hadis tadi menunjukkan kata'an secara pasti wajibnya hal-hal di atas. Maka ada sebagian orang mengatakan bahwasanya apa hukum mengucapkan basmalah dalam wudu menurut Syekhul Islam. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya mengucapkan basmalah dalam wudu menurut Syekhul Islam, pendapat Syekhul Islam tentang masalah ini jelas menggantung. Dia katakan wajib jika hadisnya sahih. Ada nukilan yang mengatakan demikian, ada perkataan yang mengatakan demikian. Pendapat Syekhul Islam tentang hukum basmalah di wudu adalah menggantung, yaitu wajib jika hadisnya sahih. Mungkin orang yang membuat kesimpulan tersebut berangkat dari kalimat Syekhul Islam di sini. Mungkin kesimpulan tadi disimpulkan dari perkataan Syekhul Islam ini yang disini fa'in sahat hadir alfaz dalam Quran ala wujubi hadir umuri. Maka ketika hadis tadi sahih, maka secara pasti itu menunjukkan wajibnya tiga hal: wajibnya membaca basmalah, wajibnya sholat berjamaah, dan wajibnya pasang niat di malam hari. Fa'ilam tadi, maka jika hadis-hadis tadi tidak sahih, fala yanqut, maka tidaklah batal biha dengan sebab tidak sahihnya hal-hal tadi. Aslul mustaqar, satu kaidah yang sudah baku yang berdasarkan penelitian Quran dan Sunnah. Apa yang dimaksud dengan aslul mustaqar di sini? Yaitu kaidah yang sudah dibahas oleh Syekhul Islam. Maksudnya peniadaan hilangnya sesuatu yang wajib, hilangnya yang wajib dari sesuatu menunjukkan bolehnya kita katakan sesuatu tersebut hilang. Ini kata beliau, aslul mustaqar, ini adalah satu kaidah yang berbaku dari penelitian terhadap dari dalil Quran dan Sunnah. Kebakuannya telah beliau bahas di halaman sebelumnya tentang masalah iman, la yu'minu, dan ayat-ayat itu semua menunjukkan kalau yang hilang adalah satu hal yang wajib. Dan dia berkomentar tentang seandainya ada orang yang memilih bahwasanya hadis-hadis tadi sahih namun tetap mengatakan hukumnya itu sunnah. Maka dia mengatakan walai tadi ahadin ayah bila kalam Allah, tidak boleh bagi seorang pun untuk menafsirkan firman Allah dan sabda Rasulnya agar sesuai dengan pendapatnya. Di dalam yatabayan jika tidak jelas dari firman Allah dan sabda Rasulnya sesuatu yang menunjukkan apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena perkataan ulama itu harus tunduk mengikuti firman Allah dan sabda Rasulnya. Bukannya kita jadikan firman Allah dan sabda Rasulnya tunduk dan mengikuti perkataan ulama. Jika telah ditetapkan riwayat itu sahih, maka pendapat orang harus tunduk dengan firman Allah dan sabda Rasulnya. Maka tadi wajib. Jangan kemudian dibuat hadis Nabi tunduk dengan pendapat orang. Kalau saya pendapatnya mustahab, hadisnya gini, maka hadisnya sahih namun tetap mustahab. Ini berarti saya katakan beliau sindir mengatakan demikian berarti berarti karena dia jadikan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti pendapat manusia. Fa idza kana fi wujub syai'in niza'un bainal ulama wa la syari' qad ta'uda fi makna lam yajuz ayam kutul aslu al-ma'ruf di kalam ilah rasulih di kaulin fihi di da'wan benar ulama. Oleh karena itu jika wajibnya sesuatu hal itu diperselisihkan di antara para ulama, yaitu tadi misalnya kasmalah fihi wudu walaupun syari' sedangkan lafaz dari pemilik syariat yaitu firman Allah telah disebut Nabi kau ditawadah fi makna telah berlaku secara umum fi makna, maknanya maknanya berlaku umum yaitu apa? Apa yang dimaksud makna yang berlaku umum di sini? Tadi kaedah yang lagi ditetapkan, kaedah yang sedang dibahas peniadaan nama menunjukkan bahasanya peniadaan nama karena tidak melakukan satu hal menunjukkan satu hal yang tersebut hukumnya wajib. Maka lam yajuz, maka tidak boleh kaidah yang sudah ma'ruf itu yang qad dibatalkan. Kaidah yang sudah ma'ruf dari firman Allah dan Rasulnya itu yang qad kemudian dinyatakan batal dan tidak benar biqaulin dengan alasan dengan satu perkataan yang perkataan tersebut diperselisihkan di antara para ulama. Maka orang tidak boleh beralasan dengan khilaf ulama dalam masalah ini untuk tidak menerima kaidah yang telah dibahas. Jadi penerima peniadaan nama, peniadaan nama karena meninggalkan satu hal, maka bukan satu hal itu sebut hukumnya wajib. Walakin minan nasi man la ya'rif madzhab ahli al-ilmi maqad nasa'a ala qawlin la ya'rifu ghayrahu fa yadhunuhu ijma'an. Kaman yadunu anau idha tawakal insanul jama'ata wa sholla wahdahu tari'at bimmatuhu ijma'an walisal amru kadhalika balilil ulama'i kaulani ma'rufani fi ijtizai abi salati wa fi madhabi ahmad al-fiha kaulani fa ta'ifatun min kudama'i asabihi haqqahu anhum al-qadhi abu ya'la bisamil madhab wa min muta'akhirihim kan ibn aqil wa ghayrihi yaquluna man qala al-maktubata wahdahu min ghairi udhrin yasuhu law dhalika fa huwa kaman shalla dhuhra yawmal jum'ati fa in amkanahu ay yu'addiha fi jama'atin ba'da dhalika fa 'ala dhalika wa illa ba'a bi ismihi kama yafu'u tarikul jum'ati bi ismihi wa tawbatu ma'rudatun wa taqalu ghairu wahidin min ahli al-ilmi wa aktsaru al-athari al-marwiyati 'an as-salafi min as-sahabati wa tabi'in tadullu ala ala. Akan tetapi sebagian orang itu tidak mengetahui berbagai pendapat para ulama. Dan Qutadah mengatakan siapa yang tidak mengetahui khilaf ulama maka dia belum mencium baunya fikih. Maka orang yang dikatakan sudah belajar fikih adalah orang yang terkhilaf ulama. Namun orang yang tidak mengerti dan tidak paham khilaf ulama, maka itu adalah orang yang belum mencium fikih. Mencium saja belum, mencium baunya saja belum, apalagi dekat-dekat, apalagi memakannya. Waktu nasa padahal dia tumbuh besar dalam satu pendapat, sehingga dia tidak mengerti pendapat yang lain, maka dia kira pendapat yang dia pegangi sejak kecil itu adalah ijma. Contohnya, ada orang yang beranggapan jika seorang itu meninggalkan salat berjamaah kemudian salat sendirian, tariat zimmatuhu, maka telah gugur kewajibannya dengan salat sendirian. Salat fardu sendirian itu sudah menggugurkan kewajiban salat. Dan ini dianggap ijma, padahal tidak. Bahkan yang benar ulama punya dua pendapat, maka ini pendapat yang kata Syekhul Islam ma'rufan, dua pendapat yang terkenal tentang sah apakah tidaknya salat ini. Orang yang salat sendirian padahal dia wajib berjamaah, itu sah apakah tidak? Ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan sah, sebagian ulama mengatakan tidak sah, dan perlu diketahui pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam tidak sah. Ya, perlu diketahui pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam tidak sah, orang yang salat sendirian tidak sah. Dalam mazhab Imam Ahmad pun ada dua pendapat masalah ini. Maka sejumlah murid-murid terdahulunya Imam Ahmad, bagaimana diceritakan oleh Qadhi Abu Ya'la dalam Sarah Madhab, demikian juga sebagian ulama Hanabilah yang belakangan semacam Ibn Aqil dan yang lainnya mengatakan, kalau Abu Ya'la cuma cerita ya, ya hakka. Kalau Ibn Aqil ini pendapatnya, dia mengatakan barang siapa salat wajib sendirian tanpa udzur yang membolehkan dia untuk salat sendirian, maka ini adalah seperti orang yang salat zuhur pada hari Jumat, artinya tidak sah. Seperti orang yang tidak salat Jumatan, sudah tidak ke masjid kerjakan salat Jumatan, kemudian salat sendirian di kamarnya salat zuhur, sah kan? Dalam keadaan dia melek sadar, tidak punya udzur, apa hukum salat zuhurnya di rumah sendirian dan dia meninggalkan jamaah yaitu Jumat? Sebenarnya tidak apa, dulunya tidak apa, maksudnya juga ya, salat fardu sendirinya juga tidak apa. Maka bagaimana kewajiban orang yang meninggalkan salat berjamaah, orang yang salat sendirian tanpa udhu? Maka di sini disebutkan fa'in amkana, jika memungkinkan baginya untuk menunaikan salat tersebut berjamaah ba'da dzalika, setelah jamaah pertama, fa'alaihi dzalika, maka itu wajib baginya, sehingga dia tetap berjamaah meskipun tidak jamaah yang pertama. Wa'ilah, jika dia tidak memungkinkan untuknya jamaah yang kedua namun dia tetap tidak berjamaah, ba'abi idnihi, maka dia pulang membawa dosa. Bagaimana pulang membawa dosa orang yang tidak salat Jumat? Namun taubat ma'ruf tatawwur, namun taubat masih tetap ditawarkan. Wa taqulu ghayru wahidin min ahli al-ilmi, pendapat ini adalah pendapat beberapa ulama. Pendapat yang mengatakan salat fardu sendirian itu tidak sah, ini adalah pendapat sebagian ulama. Kata Syekhul Islam, mayoritas riwayat yang dilihatkan dari para ulama salaf yaitu dari sahabat dan tabi'in menguatkan pendapat ini. Maka kata Syekhul Islam, mayoritas perkataan sahabat, mayoritas sahabat dan mayoritas tabi'in itu menguatkan, menunjukkan kalau beliau-beliau berpendapat dengan pendapat ini, yaitu pendapat yang mengatakan tidak sah. Jadi kita baca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.